Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, thumma dhakara mafasidis sihir. Mafasidis sihri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kerusakan-kerusakan sihir. Ini yang pertama ya. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sihir. Yaitu mereka orang-orang manusia belajar dari dua malaikat tersebut sesuatu yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ma'a anna mahabbat az-zawjain la tuqasu bi mahabbati ghairihima. Padahal kecintaan di antara dua pasangan suami istri tidak bisa diukur, tidak bisa disamakan dengan kecintaan selain mereka berdua. Li'anna Allah Ta'ala qala fi haqqiha fi haqqihima wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam kecintaan pasangan suami istri, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini? Bahwa memang sihir mempunyai pengaruh. Dan salah satu pengaruh buruk yang dilakukan oleh sihir adalah memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Susah memisahkan antara suami istri. Akan tetapi karena sihir memang benar-benar ada pengaruhnya, dan ini yang poin kita paling pertama pagi ini, sihir memang ada benar-benar pengaruhnya, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya orang yang benar-benar saling mencintai pun saling membenci. Orang yang benar-benar saling ingin berkumpul pun, bersatu pun, saling berpisah. Orang yang benar-benar saling ingin mendekat pun saling menjauh. Pasangan suami istri adalah salah satu simbol cinta. Cinta yang benar-benar menunjukkan rasa cinta. Sulit untuk dipisahkan. Ya, kecuali kalau ada pengkhianatan saja terpisah. Nah, ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwa wa fi hadza dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqah. Di dalam hal ini terdapat bukti bahwa sihir mempunyai hakikat. Artinya memang benar-benar ada pengaruh buruk sihir itu, bukan khayalan. Karena sebagian orang tidak percaya, masa sih kena sihir? Masa sih orang dari jarak jauh bisa memberikan pengaruh buruk orang yang di seberang sana? Iya, bisa. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam sihir memang ada benar-benar hakikatnya. Wa annahu yadhurru bi'idznillah. Nah, ini nanti saya akan bahas juga. Dan bahwasanya sihir memberikan pengaruh buruk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang paling pertama pagi ini yaitu di dalam ayat yang berbunyi fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, maka orang-orang belajar dari keduanya, dari kedua malaikat tersebut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ini penggalan ayat adalah dalil bahwa memang sihir mempunyai hakikat. Sihir memang mempunyai pengaruh buruk. Penggalan ayat ini adalah dalil bahwa sihir memang mempunyai pengaruh buruk. Jadi kalau dulu di berita ada di media-media sosial, kemudian berita-berita televisi, ada di telapak tangan banyak paku, telapak kaki banyak paku, ya. Itu memang benar, itu sihir. Jadi orang kena santet, orang kena guna-guna, orang kena pelet, yang asalnya si perempuan tidak mau menikah dengan si fulan, ya, karena satu dan lain hal, tapi karena diguna-guna akhirnya mau. Itu sihir. Memang benar adanya. Kalau ditanya apa dalilnya bahwa sihir memang benar adanya, penggalan ayat ini. dari mulai fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Manusia belajar dari kedua malaikat tersebut sihir yang memisahkan antara suami dengan istri. Kalau ditanya, Ustaz, apa dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir memang benar adanya? Memang benar adanya. Coba perhatikan dalil yang lain. Sebelum saya ucapkan dalil yang lain, saya ingin menyebutkan perkataan Imam Nawawi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Imam Nawawi berkata, "Was-sahihu anna lahu haqiqah wa bihi qata'a al-jumhur wa 'alayhi ulama 'amatul ulama'i wa yadullu 'alayhi al-kitab was-sunnatus sahihatul masyhurah." Pendapat yang benar, memang benar bahwasanya sihir mempunyai hakikat. Ya. Sudah, hilangkan rasionalitas kita yang menolak adanya sihir. Masa orang di seberang sana ya bisa, kalau seandainya perbuatan sihirnya di sini kena pengaruh buruknya ke sana. Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari, benar adanya, kata Imam Nawawi. Dan ini adalah pendapat yang tegas dari mayoritas para ulama. Dan kebanyakan ulama berpendapat ini. Dan pendapat ini, pendapat ini maksudnya apa? Sihir ada pengaruhnya. Pendapat ini, yaitu sihir ada pengaruhnya, ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah, yang masyhurah. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika beliau menafsiri surat Al-Baqarah ayat 102 ini di dalam kitab tafsir beliau, Tafsiru Fathil Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Fi isnadit tafriq ila as-saharati wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun 'ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'di." Artinya, penyandaran terpisahnya suami istri kepada para tukang sihir, artinya sebabnya terpisahnya suami istri karena tukang sihir dan menjadikan sihir sebagai sebab terjadinya itu, ini menunjukkan bukti bahwa sihir memang mempunyai pengaruh di dalam hati, baik dengan rasa cinta atau benci, rasa ingin bersatu atau ingin berpisah, rasa ingin dekat atau ingin menjauh. Nah, ini perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa sihir memang mempunyai pengaruh. Dari sisi mana? Kalau Bapak ditanya, benar enggak ada sihir? Apa dalilnya dalam Al-Quran? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Surat Al-Baqarah ayat 102. Mana surat Al-Baqarah ayat 102 yang menunjukkan bahwa sihir memang mempunyai pengaruh? Hah? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari kedua malaikat tersebut sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Kalau ditanya lagi, bagaimana cara pendalilannya? Maka kita menjawab caranya adalah karena Allah menyandarkan terpisahnya antara suami istri disebabkan apa? Disebabkan sihir. Itu menunjukkan bahwasanya sihir ada pengaruhnya. Jadi kalau ditanya bagaimana sisi pendalilannya, bahwa sihir memang menunjukkan kepada pengaruh buruk, ya, maka jawabannya gampang. Allah menjadikan terpisahnya suami istri yang kadang sulit seorang istri terpisah dengan suaminya, ya, karena Allah menjadikan di antara pasangan suami istri mawaddah warahmah, saling cinta dan saling mengasihi. Bahkan ada di antara suami yang ditawari untuk yang kedua tidak mau. Saya lebih cinta kepada istri saya. Sulit untuk meninggalkan sang istri, ya. Ada seorang suami mengatakan, hiyal alam kulla. Dia adalah seluruh alam semesta ini. Mantap itu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya semua, kan seorang suami mempunyai 4 surat. Semua suratnya sudah diteken oleh istri yang pertama. Ya, ini ustaz saya, kemudian juga kawan saya yang paling dekat yang berkata seperti itu. Al-Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala. Ini saking cintanya kepada istrinya, atau saking takutnya, entah dua itu. Tapi meskipun demikian, ya tetap saja terpisah. Menunjukkan bahwasanya sihir memang benar-benar berpengaruh. Paham cara pendalilannya? Jadi kalau dalam Islam itu harus dalil, kemudian cara pendalilannya. Jangan sampai tahu dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 102. Bagaimana mendalilinya? Gampang, seperti yang saya sebutkan tadi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sihir memang benar-benar mempunyai pengaruh, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya yang memiliki waktu falak, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, sampai kepada ayat, ya, dari keburukan yang tercipta, sampai kepada ayat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Rabb-nya yang memiliki waktu falak dari keburukan wanita-wanita penyihir. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan, min syarri wa min syarri an-naffatsat. Fil 'uqad. Ya, kata-kata an-nafathat dan fil 'uqad. An-nafathat dan dari keburukan an-nafathat, wanita-wanita penyihir, peniup di buhul-buhul. Naf itu dalam bahasa Arab naf, ya. Itu adalah meludah dengan riak-riak kecil gitu ya. Jadi tidak diludahi tetapi ditiup dengan mengeluarkan ludah sedikit, itu namanya naf, ya. Dari keburukan nafasat, yaitu wanita-wanita penyihir, peniup di buhul-buhul. Ini buhul-buhul. Uqad, ya, dalam bahasa Arabnya uqdatun, jamaknya uqad, artinya buhul. Nah, yang ingin saya tuju di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan kita tadi, bahwa bagaimana kita mendalili dari ayat ini tentang adanya pengaruh sihir. Kalau ditanya apa dalilnya, surat Al-Falaq, gampang selesai kan. Tapi bagaimana cara mendalilinya bahwa surat Al-Falaq ini adalah dalil bahwa sihir memang mempunyai pengaruh, ya, memang mempunyai pengaruh. Maka dalilnya begini, perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughri. Beliau mengatakan, walaula anna sihra lahu haqiqatan lama amarallahu bil isti'adati minhu. Artinya, kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, tidak mempunyai pengaruh, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan. Nah, cara berdalilnya seperti itu. Dalilnya surat Al-Falaq. Cara berdalilnya bagaimana? Ini akan saya bahas nanti di Barabai, salah satu judul yang berkenaan dengan manhaj nanti di Barabai adalah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalil. Saya akan ada kunjungan ke sana setelah menunggu berapa lama undangan dari Barabai. Setelah sekian lama di Banjarmasin baru dapat undangan resmi dari Barabai. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya, jadi cara berdalilnya bagaimana? Yang dalam kaidah Ahlus Sunnah harus ada dalil. Dalilnya sahih. Kemudian cara pendalilannya juga harus benar. Ini tiga hal ini. Dalilnya sahih, jelas. Ada dalil, dalilnya sahih dari Al-Quran. Cara pendalilannya bagaimana? Caranya kita katakan bahwa kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari sihir. Nah, itu cara berdalilnya seperti itu. Ya, ini cara berdalil yang paling penting. Karena kita tahu dalil kadang-kadang, tetapi cara berdalilnya bingung. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini terdapat pelajaran. Ini melenceng dari tema kita bahwa sihir memang benar-benar punya pengaruh. Pelajaran yang pertama dari ayat ini bahwasanya disebutkan di sini adalah perempuan, wanita-wanita. Aku berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq, waktu Falaq, waktu subuh, dari keburukan-keburukan wanita-wanita penyihir. Wanita-wanita penyihir. Ustadz, kenapa disebutkan wanita? Ini pelajaran pertama. Wanita penyihir. Apakah sihir hana dilakukan oleh para wanita? Maka jawabannya tidak. Tetapi, ya, Allah menyebutkan wanita penyihir karena kebanyakan yang menjadi penyihir adalah wanita. Memang di sana banyak penyihir perempuan, penyihir laki-laki. Tukang santet, tukang guna-guna, ya. Dan saya ingin tahu buktinya. Terbukti enggak di tengah masyarakat banyak yang bebinian yang jadi tukang santet, orang pintar, betul? Ya, banyak. Karena itu sudah dinas dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita pezina. Dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, maka pukullah kedua orang dari mereka berdua tersebut dengan 100 kali pukulan, cambukan. Ini kalau seandainya mereka orang-orang yang belum menikah. Hukuman pidananya seperti itu. 100 kali cambukan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Allah memulai dengan az-zaniyatu? Ya? Wanita-wanita pezina. Waz-zani. Wanita pezina dan laki-laki pezina. Kenapa dimulai perempuan di sini? Karena yang paling banyak dan terbukti menjadi wanita pekerja seks komersial adalah ini perempuan. Nah, itu salah satu mukjizat Al-Qur'an yang menambah kita beriman bahwasanya memang Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan sembarang firman Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wassariqu wassariqatu. Yang artinya laki-laki pencuri dan wanita pencuri. Kenapa didahulukan laki-laki dibandingkan perempuan? Kalau ini kenapa didahulukan perempuan dibandingkan laki-laki? Tadi, ya, yang jadi pria pekerja seks komersial sedikit. Yang jadi gigolo-gigolo itu sedikit. Ustaz tahu saja istilahnya. Ya, harus tahu. Ya. Banyak apa itu katanya lagi? Bingung lagi menjelaskannya saya. Az-zaniyatu banyak yang menjadi wanita pekerja dari sisi wanitanya banyak. Sedangkan untuk mencuri yang banyak dilakukan adalah siapa? Laki-laki. Nah, sama seperti ini. Wa min syarrin naffatsat, yang banyak dilakukan praktek sihir dilakukan oleh siapa? Oleh wanita-wanita. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, tetapi ingat, tidak menutup kemungkinan ada nafas, ada laki-laki yang meniup di buhul-buhul sebagai penyihir, kemudian sebagai santet, guna-guna, pelet, dan semisalnya. Baik, pelajaran yang kedua, yaitu kita ambil dari ayat ini, bahwa setiap sihir selalu ada buhul plus nafs. Ya, setiap sihir selalu ada buhul, ikatan, ataupun nafs. Itu setiap sihir selalu ada itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, buhul-buhul ini akan diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah manusia. Kenapa? Karena selama buhul ini masih terikat, belum dimusnahkan, selama itu pengaruh sihirnya masih berlaku. Ini dalilnya. Maka bisa kita ambil pelajaran bahwa jika ingin mengobati sihir, harus ditemukan ukatnya, buhulnya. Lalu setelah itu dimusnahkan. Ya, lalu setelah itu apa? Dimusnahkan. Dan itu yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau di dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Sihirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar ya Pak, boleh? Ini dari Roja. Sampai mana tadi? Ya, buhul selalu ada. Dan Nabi Muhammad SAW kena sihir. Sihirnya Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwasanya oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari, dan ini hadis banyak ditentang, terutama oleh orang-orang yang mengedepankan akalnya dan orang-orang yang tidak mau tunduk patuh kepada hadis Rasul. Di antaranya orang Syiah, kemudian orang yang terlalu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu berlebihan, akhirnya dia menolak hadis ini. Masa Nabi kena sihir? Nanti semua ayat, semua hadis berarti sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Nabi kena sihir dong. Maka kita katakan tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir, kemudian setelah itu beliau sembuh. Nah, diceritakan oleh Aisyah, sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sihir yang paling berat. Karena para nabi memang kalau diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, maka mendapatkan ujian yang paling berat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal-amsal." Artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya, sesuai dengan kekuatan agamanya. Nabi ketika kena sihir, sihir yang paling berat. Bagaimana sihirnya? Yukhayyalu ilaih annaha yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Dikhayalkan kepada beliau bahwasanya beliau ingin menggauli istrinya, hasrat syahwat sudah memuncak, tingkat libidoitas sudah tinggi, akhirnya kayaknya sudah nih. Maka tidak jadi. Datang lagi kepada Ummu Salamah. Sudah hasrat memuncak, kayaknya sudah nih. tidak jadi. Ini kan tertekan sekali, Pak. Betul enggak? Orang kalau seandainya ingin melampiaskan hawa nafsu kepada istrinya, kemudian tidak jadi, itu kesel sekali. Dan itu sakit. Ya, sakit sekali. Nah, itu yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini cerita saya mendalil tentang buhul ya. Cerita ini karena ada buhulnya nantinya. Lalu beliau berdoa, kemudian beliau tertidur, lalu beliau bermimpi. Kemudian datanglah dua malaikat, yang satu di arah kepala, yang satu di arah kaki. Dua malaikat tersebut salah satunya bertanya kepada yang satu. Yang bertanya mengatakan, "Ma waja'ur rajul?" Ini orang sakit apa? Menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang satu menjawab, "Matbub." Matbub itu artinya kena sihir. Satu malaikat yang lain bertanya lagi, "Man tabbahu?" Siapa yang menyihirnya? Malaikat yang lain menjawab, "Labid ibnul A'sam al-Yahudi min Bani Zuraiq." Seorang yang bernama Labid bin A'sam, beragama Yahudi dari kabilah Zuraiq. Jangan kasih nama anak Labid. Itu penyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi madza? Malaikat yang satu bertanya lagi, disihirnya pada apa? Nah ini perhatikan, ya, disihirnya pada fi ustin wa musyatah, pada rambut-rambut yang diambil dari sisirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan, kalau kita ingin berikan sesuatu barang-barang yang berdekatan dengan kita, karena mungkin kita cinta kepada orang tersebut, karena mungkin kita atau kita mendapatkan dari orang lain hadiah, maka hati-hati. Terutama orang-orang yang memang kita tidak kenal memberikan hadiah cincin, ternyata dalamnya sihir. Yang memberikan hadiah kepada kita peci, ternyata dalamnya sihir. Ya, anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita yang mungkin meskipun pacaran dalam Islam diharamkan, mungkin sedang berpacaran, mungkin ngasih satu dengan yang lainnya, ini baju kaosku pakai, ini jaketku pakai, maka hati-hati. Itu sangat rentan dengan sihir. Ya. Pakaian-pakaian dalam kita yang mempunyai mungkin pekerja-pekerja di rumahnya, hati-hati. Itu sangat rentan kena sihir. Kalau seandainya mungkin pembantu kita merasa terzalimi ataupun merasa tidak nyaman dengan kita. Dan itu banyak terjadi. Dan yang paling kuat sihirnya adalah rambutnya, karena memang berkaitan dengan seseorang dan berkaitan dengan kepala. Dan pengalaman pribadi saya ketika di Damak, memang banyak sekali majikan-majikan yang akhirnya membawa praktek-praktek sihir tadi. Buhul yang sudah diikat-ikat tadi. Dan itu rambut. Bayangkan Pak, rambut ya sudah diikat. Bagaimana halusnya rambut tersebut dan diikat. Dan itu harus dilepaskan begitu saja, tidak. Harus dilepas ya. Dengan dibacai ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena selama masih ada buhul, ikatan, itu berarti selama itu pula ada apa? Ada sihir, pengaruh sihir. Jadi fi mustin wa musyatah. Kemudian ditempatkan di mana? Ditempatkan di tunas buah kurma. Yang mana tunas buah kurma itu sangat kuat. Kemudian diletakkan di mana? Di tempat yang sulit dijamah manusia. Di dalam hadis itu fi bi'ri dzi arwan, di sumur yang bernama dzi arwan. Ya, dzi arwan, sumur yang bernama dzi arwan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan, kemudian beliau pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai kepada sumur tersebut seakan-akan seperti tanduk setan. Kemudian beliau mengeluarkan praktek sihirnya tadi, buhulnya tadi. Kemudian beliau lepaskan, akhirnya beliau sembuh. Ini menunjukkan, hadis tadi menunjukkan juga bahwasanya memang sihir mempunyai pengaruh. Tetapi yang paling penting dari pelajaran tadi adalah bahwa setiap sihir selalu ada buhul. Dan buhul itu harus disimpan di tempat yang susah dijamah oleh manusia. Dan buhul tersebut, ya, kadang-kadang disimpan di kuburan yang sudah tidak di, tidak dijama, di rumah kosong, bahkan terjadi di Arab Saudi berdasarkan interogasi dari beberapa tukang sihir setelah ditangkap bahwasanya praktek-praktek buhul itu dilempar di mana? Di Laut Merah. Di Jeddah ada Laut Merah kan? Nah, itu dilempar di sana. Jadi sampai tidak ada yang mengetahui. Karena kalau ada yang mengetahui kemudian dibuka, sudah hancurlah praktek sihirnya. Tidak ada manfaatnya lagi. Maka nanti mungkin saya akan perlihatkan videonya. Maka dikerahkanlah para penyelam ya oleh divisi pemberantasan sihir dan perdukunan di Arab Saudi. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan ratusan praktek sihir. Ini menunjukkan bukti nyata, dan kita akan melihat juga bahwasanya nanti setiap sihir selalu ada buhul-buhulnya. Dan selalu disimpan di tempat-tempat yang sulit dijamah oleh manusia. Dan dibungkus dengan bungkusan yang memang sulit untuk hancur. Karena sekali lagi, buhul itu meskipun tukang sihirnya misalkan ditangkap, kemudian dia menghancurkan sihirnya, selama ada masih buhulnya, maka tidak bisa hancur. Ya, sihirnya masih berpengaruh. Nah, sekarang kita perhatikan buhul-buhul yang akan saya perlihatkan. Ya, perhatikan videonya. Dari awal sudah kita sebutkan tadi bahwa setiap sihir selalu ada buhul-buhulnya, ya. Dan video yang kemarin yang kita perhatikan itu memang ada buhul-buhulnya. Ya, perhatikan di sini. Lihat buhul-buhulnya, ya, yang kita perhatikan selalu ada ikatan-ikatan, dan itu ikatan yang dijampi-jampi. Nah, ini adalah lihat di sini kan peci seperti yang saya sebutkan, ya, berkaitan erat dengan apa yang kita pakai. Maka perhatikan barang-barang yang kita mungkin kita senang kepada seseorang, tapi seorang tersebut ternyata memang iri hasad kepada kita, maka hati-hati, ya. Ini bukan pembicaraan kita, ini sudah lewat kemarin. Nah, ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan. Ini selalu ada buhul, ini yang disebut dengan buhul, ikatan-ikatan di sini. Ya, ikatan, dan pasti ada misalkan sesuatu benda yang tajam seperti jarum. Nah, dilihat di sini kan plastik dia. Kenapa dia memakai plastik bukan kertas? Karena plastik barang yang susah untuk hancur, ya, barang yang susah untuk hancur, ini plastik, makanya dipakai plastik, dan selalu ada ada buhul-buhulnya. Nah, ini harus dimusnahkan, ya, harus dibuka ikatannya tersebut dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma ta'awwadha muta'awwidzun bimitslihima, artinya tidak ada orang yang meminta perlindungan yang lebih kuat dengan dua surat tersebut. Ya, nah, lihat ini. Kemudian ada rambut, selalu rambut. Karena memang yang paling kuat pengaruh sihir pada rambut dibandingkan pakaian-pakaian. Dan ini ceritanya, Syekh cerita bahwa ini adalah pekerjaan sihir untuk satu keluarga, dari mulai bapak, ibunya, kemudian anak-anaknya, sampai anak-anaknya yang berumur 7 tahun, semuanya kena sihir. Ya, dan ini harus dibuka dan harus dimusnahkan. Jangan takut memusnahkannya, ya. Karena sebagian ada orang yang takut, Ustaz, saya dapat ini, gimana caranya? Dimusnahkan saja. Ya, tidak ada apa-apanya, dia dimusnahkan saja. Nah, ini harus dibuka. Pengalaman saya pribadi, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, dibawakan kepada saya ikatan-ikatan itu. Akhirnya dia harus terbuka dengan membacakan surat tadi, Al-Fatihah, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Padahal dalam ukuran sulit untuk dibuka dengan mata kasat kita karena rambut diikat, coba bayangkan, rambut diikat. Ya. Nah, ini contoh. Kemudian yang kedua, ya, perhatikan. Ya. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah yang sudah tidak dihuni. Seperti yang saya katakan, buhul itu diletakkan pada rumah-rumah pada tempat-tempat yang susah dijamah. Nah, kalau ada yang bertanya, mungkin kok syekhnya bisa dapat? Jangan-jangan ini settingan. Maka jawabannya tidak. Karena ini adalah pekerjaan asli. Kenapa? Karena dukunnya dulu ditangkap, lalu diintegrasi, kemudian baru ketahuan di mana buhulnya berada. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Lihat, di sini pakai kertas aluminium foil. Kenapa memakai kertas itu? Agar susah, ya, susah hancur. Nah, ini praktik sih. Nah, selalu ada jarum, ada ikatan-ikatan, selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah praktek-praktek sihir yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Nah, lihat di sana ada benang-benang, ini benang-benangnya, ya. Benang-benang tersebut harus dibuka satu-satu sebagaimana diperlihatkan dalam gambar ini. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ada yang memberitahukan beliau, yaitu malaikat, di mana buhulnya berada. Nah, kalau ada orang yang kena sihir, ya, siapa yang mau memberitahukan? Paham maksud saya? Ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan malaikat, kalau kita, siapa yang memberitahukan? Maka jawabannya, kita punya Allah. Makanya berdoa kepada Allah, yang kena sihir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengaruh dari sihir tersebut bisa kita dapatkan, ya, agar pengaruh dari sihir tersebut bisa kita dapatkan. Ada lagi satu lagi video yang kita bisa ingin lihat, yaitu sihir ternyata diletakkan di tempat yang jauh dari jamahan manusia. Ya, sebentar. Ya, perhatikan di sini. Sihir ditempatkan di tempat yang jauh. Ini padang pasir. Ya. Ini padang pasir. Biasanya orang Arab kalau musim dingin, mereka ke padang pasir. Mereka biasanya melakukan, ya, duduk-duduk bersama keluarga di padang pasir. Ya, musim dingin. Dan itu sebuah kenikmatan tersendiri, memang beda. Ya, meskipun tidak ada yang hijau-hijau, tetapi nikmat sekali musim dingin di padang pasir. Dan subhanallah, orang Arab Saudi menggali, mencari sihir dengan pakaian gamis. Sholat di masjid dengan pakaian gamis. Pergi ke sekolah dengan pakaian gamis. Kelapangan sepak bola pun kadang-kadang dengan pakaian gamis. Lihat, ini dalam sekali, ya, dalam sekali untuk mengubur praktek sihirnya tersebut. Nah, ini dapat dan ditempatkan pada kaleng, ya, ditempatkan pada kaleng. Kalengnya itu, kenapa dia pakai kaleng? Karena sulit untuk hancur, ya, sulit untuk hancur. dan itu pun sulit untuk dikeluarkan. Ini semua sebenarnya tujuannya hanya ingin mencelakakan orang lain. Makanya tercela sekali pelaku sihir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan apa hukum-hukum orang yang melakukan sihir. Artinya secara hukum pidana. Apakah dia dipenggal, apakah dia dipenjara, atau yang semisalnya. Akhirnya dapat, dan itu pun dikelilingi oleh lakban agar tidak hancur. Dan juga jelas-jelas plastik agar sulit hancur. Dan itu berlapis-lapis, tidak hanya satu lapis. Ya, berlapis-lapis. Nah, ini ternyata yang ada adalah kepala ikan. Diletakkan praktek sihirnya dalam kepala ikan tersebut. Sepertinya tongkol, enak digoreng kayaknya. Ya. Nah ini selalu ada ikatannya, coba lihat. Ada buhulnya yang harus dilepaskan ikatan-ikatan buhulnya tersebut. Dan ini hanya tempat, ya, media untuk meletakkan sihir, praktek sihirnya tersebut. Ya, media untuk meletakkan praktek sihirnya tersebut. Padahal praktek sihirnya tidak terlalu besar, hanya kecil, mungkin sejempol orang dewasa, sejempol tangan orang dewasa. Ya. Ini semua ditujukan untuk apa? Agar buhulnya tetap dia dalam keadaan aman. Karena selama buhulnya aman, maka selama itu pengaruh buruk sihirnya masih akan manjur. Ya. Nah, ini praktek sihirnya. Sekecil itu praktek sihirnya. Ya, yang di tangan tersebut itu praktek sihirnya. Itu pun masih dibuhul-buhul. Masih diikat-ikat lagi. Nah, ini praktek sihirnya. Nah, ini ikatan-ikatan tersebut pun harus dimusnahkan, ya, harus dibuka. Nah, inilah praktek sihir yang sebenarnya disimpan dari tadi, ya, praktek sihir yang sebenarnya disimpan sangat kecil sekali. Dan ketika menghancurkan ini jangan takut, ya. Jangan takut. Dan ini juga yang akan saya bahas nantinya insyaallah taala. Allah berfirman, "Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa biidznillah." Artinya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat keburukan sedikit pun dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dengan izin Allah? Saya akan jelaskan maksudnya nanti adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir kauni, bukan syar'i. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh sihir dan ini harus dimusnahkan, ya. Hanya isinya cuma mungkin tanah-tanah, kemudian ada ramuan-ramuan dan semisalnya. Taib. Cukup kiranya tentang kajian kali ini. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian, ada yang bertanya? Ya. Kalau kita tahu seseorang kena sihir, untuk menyembuhkan tadi kita harus menemukan buhul, tetapi ternyata buhul itu kita tidak dapatkan. Apakah ada jalan lain untuk bisa menyembuhkannya? Ada jalan lain, yaitu dengan diruqyah dan dengan berdoa kepada Allah. Diruqyah, mungkin Allah dengan takdirnya nanti akan merusak buhul itu. entah dimakan binatang, entah dihancurkan oleh alam, ya dengan takdir Allah, ya. Entah itu habis sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah itu kan diletakkan di Ka'bah. Akhirnya dimakan oleh rayap. Itu bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala caranya untuk menghilangkan syirik. Yang jelas kita harus berdoa. Berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih. Ustaz, masalah sihirnya, cara mendeteksi apa kita kena sihir apa enggak gitu loh. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kemarin ada yang ngomong masalah mandi-mandi itu loh Ustaz. Nah misalnya itu pernah dilakukan dulu, apakah ada pengaruhnya sampai saat ini gitu loh. Terima kasih. Yeah. Apa pengaruh, ciri-ciri orang kena sihir? Maka jawabannya banyak Pak. Yang pertama, tidak kuat di mendengar azan. Yang kedua, tidak sholat. Artinya dia tahu kewajiban sholat, akan tetapi dia akibat pengaruh sihirnya dia tidak sholat. Yang ketiga, dia tidak kuat membaca surat Al-Baqarah. Makanya sering saya, dan ini termasuk pertanyaan kedua, jawabannya sering saya, kalau seandainya orang mengaku pernah dulunya mauntal sesuatu, membaca sesuatu, apa mandi-mandi dengan sesuatu, maka apakah masih pengaruh sihirnya atau tidak? Maka saya katakan, baca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tersebut akan memberikan dia semacam kekuatan. Apakah dia kuat atau tidak kuat membacanya? Kadang-kadang dia mengantuk, ya. Kadang-kadang dia mau muntah, kadang-kadang dia pusing dan semisalnya. Itu banyak kejadian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa la yastati'uha al-batalah." Artinya, bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah berkah, dan tidak ada satu tukang sihir pun yang mampu melawannya. Jadi ciri-cirinya tadi, ya, tidak mengerjakan sholat, tidak dapat mengerjakan sholat, tidak mampu mendengarkan azan. Kemudian juga dia tidak mampu membaca surah Al-Baqarah, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila orang sudah makan sesuatu ataupun mandi dengan sesuatu, maka dia ruqyah dirinya. Ruqyah dengan surat Al-Baqarah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di TV-TV ada jenglot-jenglot, orang mengurus jenglot. Apakah jenglot juga sihir? Iya, jenglot sihir, jelas itu. Jenglot itu kalau memang benar adanya, dia sihir. Dan saya diberitahu ada beberapa orang yang memelihara jenglot, itu sihir. Jadi bentuknya saja seperti makhluk-makhluk kecil, ya, boneka-boneka kecil, dia sebenarnya boneka kecil, tetapi dia mengadakan permintaan dengan jin. Akhirnya jin masuk ke dalam jenglot tersebut. Dan itu sihir. Ya, itu sihir. Nah. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.